Ada tiga sebab utama kenapa ada perawi dalam rantaian hadis yang tak dikenali. Dua daripadanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyebutkan, ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضحة وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدانة أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. Maksudnya Ibn Hajar bagi tahu dua sebab ini. Yang pertama sekali, seorang perawi itu boleh dikenali atau dipanggil dengan pelbagai nama. Kan dia ada pelbagai nama panggilan, dia ada pelbagai gelaran. Maka orang keliru seorang perawi itu dijadi banyak. Ya, contohnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi kalau kita lihat pada penulisan dia, contohnya dalam kitab Taqidul Ilm, dalam Syarafu Ashabil Hadith, dalam Rihlat Ashabil Hadith, kita akan mendapati Al-Khatib Al-Baghdadi banyak dia panggil seorang perawi itu dengan pelbagai nama panggilan ataupun nama gelaran. Contohnya perawi yang bernama Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Kan? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam sesetengah tempat dia panggil Al-Hasan bin Abi Talib. Abi Talib tu adalah nama panggilan bagi ayah Al-Hasan Muhammad tadi tu. Dan ada kala Al-Khatib Al-Baghdadi dia akan panggil Abu Muhammad Al-Khallal. So ada pelbagai nama panggilan dipanggil kepada seorang perawi yang menyebabkan para pembaca akan berasa keliru dan menyangka dia adalah perawi yang pelbagai, lalu bila menyemak dia punya biografi tak jumpa ataupun tak diketahui. Al-Imam As-Sakhawi ni kata Al-Khatib Al-Baghdadi antara yang banyaklah melakukan perkara sebegini kerana kesenian di dalam menyebut nama-nama perawi hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi ada menulis sebuah kitab yang sangat baik dalam bab ini, iaitu kitab yang dinamakan sebagai Mudih Awhamil Jam'i wa Tafriq. Dalam kitab ini Al-Khatib Al-Baghdadi dijelaskan nama-nama perawi yang kita sangka dia pelbagai tapi rupanya dia hanya seorang sahaja, ataupun sebaliknya juga ada perawi yang kita sangka dia seorang, namanya sama tetapi rupanya dia adalah perawi yang berbeza. Sebab yang kedua adalah kerana perawi tersebut tak banyak hadis. Sama ada dia tak banyak berguru, dia tak banyak mengambil hadis daripada guru-guru, ataupun tak ramai murid-murid yang mengambil hadis daripada dia. So hadis dia mungkin satu ataupun mungkin dua, sedikit, sehingga menyebabkan kita tak mampu untuk nak mengenali perawi ini, sama ada siapa dia ataupun macam mana keadaan dia, adakah boleh diterima ataupun tidak. Jadi kalau perawi itu kita tak tahu siapa dia, tak ada orang yang bagi tahu dia ni siapa, lahir di mana, dia belajar dengan siapa, kebiasaannya perawi-perawi ni cuma ada seorang sahaja perawi yang ambil hadis daripada dia, maka ini kita panggil sebagai majhul al-ain, kan? Dia punya identiti tak dapat dikenal pasti. Yang kedua adalah perawi yang mungkin ada seorang periwayat ataupun ada dua periwayat ataupun lebih, tetapi perawi ini tidak diberikan penilaian oleh ulama hadis. Tak diketahui dia ni daif ke ataupun dia ni boleh dipercayai ke, akhlak dia macam mana, sikap dia macam mana, memori dia macam mana, maka ini dinamakan sebagai majhul al-hal. Jadi dalam bab ini ada para ulama yang menulis kitab-kitab dalam kategori al-wuhdan. Al-wuhdan ni adalah bab inilah yang perawi hanya ambil seorang daripada guru dia. Imam Muslim ada tulis kitab, Al-Imam Al-Azdi pun ada tulis kitab berkenaan dengan bab ini. Yang ketiga, yang ni saya tambah, perawi itu bukanlah dikenali sebagai ahli hadis. So kita akan tengok dalam pelbagai ajaran. Contohnya, mereka kata, oh ajaran ini, hadis ini ada daripada syekh-syekh dia, daripada tok guru-tok guru dia, daripada kitab-kitab yang tertentu. Tetapi mereka itu bukan orang hadis yang mana tak ada biografi tentang macam mana hadis mereka, tak dikenali siapa mereka. Maka kita tidak boleh confirm adakah mereka benar-benar meriwayatkan hadis tersebut ataupun adakah mereka sememangnya layak untuk dijadikan rujukan dalam bidang hadis, kerana itu mereka tidak dikenali. Walaupun ada 10 sanad, ada macam-macam sanad sekalipun, sekiranya perawi-perawi ini tidak mampu dikenali, maka tiadalah nilai mereka.